إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Sungguh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya tidaklah terhitung dan tidaklah terhingga. Setiap hembusan nafas dari sebuah jiwa merupakan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang berupaya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada hamba-Nya rizki, memberikan kepadanya harta benda dari perbendaharaan dunia, yang mana ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, di satu sisi yang lain, keberadaan harta, adanya rizki ataupun berbagai macam harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa di antara hamba-Nya yang bersyukur dan siapa dari hamba-Nya yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Sehingga kita menyaksikan sebahagian dari manusia, mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan untuk jalan-jalan kebaikan, maka merekalah orang-orang yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda. Demikian pula barakallahu fikum, kita menyaksikan sebagian manusia yang membelanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dalam hal-hal yang padanya terkandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, harta tersebut adalah fitnah baginya. Demikian pula barakallahu fikum, kita mendapat dan kita saksikan ada sebahagian manusia yang mereka menghambur-hamburkan hartanya dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, menghambur-hamburkan hartanya dalam urusan mubahat, berbagai macam hal-hal yang mubah yang bukan merupakan sesuatu yang kebutuhan baginya, yang sampai pada tingkatan tabdzir, menghambur-hamburkan harta yang tidak ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah melarang dari hambanya untuk melakukan antabdzir, menyia-nyiakan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, golongan mana yang akan kita pilih? Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang lulus dari ujian harta, menjadi orang-orang yang berhasil, beruntung di dunia, demikian pula di akhirat? Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memerintahkan kepada manusia untuk meninfakkan, menyedekahkan, membelanjakan hartanya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di jalan-jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai orang yang beriman, hendaknya kalian menginfakkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yawm, sebelum datang suatu hari yang tidak lagi bermanfaat jual beli, yang tidak lagi bermanfaat pertemanan, dan demikian pula syafa'ah. Segera berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya hari kiamat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghasung hambanya yang beriman agar mereka bersemangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan harta-harta yang baik yang telah kalian usahakan, demikian pula dari hasil yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari perut bumi. Sehingga ayat ini pula barakallahu fikum semakin menambah keyakinan yang ada dalam hati kita akan besarnya perkara berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan pentingnya perkara ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah infak di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rizki, harta benda, rumah, kendaraan, uang, perhiasan dan yang lainnya dari perbendaharaan dunia ini, janganlah melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya harta tersebut menjadi sarana bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membantu saudaranya, menolong sesamanya yang membutuhkan, berinfak di dalam jalan-jalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah seorang mengira ketika ia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia bersedekah di jalan-jalan kebaikan, akan menjadikan hartanya berkurang. Sekali-kali tidak. Bahkan harta yang telah ia infakkan, Allah janjikan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ma naqasat sadaqatun min mal, sesungguhnya sedekah tidaklah mengurangi harta. Ketika seorang bersedekah, berinfak di dalam jalan-jalan kebaikan, pada hakikatnya tidaklah mengurangi harta orang tersebut. Bahkan hartanya akan semakin bertambah, baik dari segi barakah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang telah ia keluarkan, jauh lebih baik dari apa yang telah infakkan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-Nya yang berinfak di dalam jalan-jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Apakah menggantikannya dengan memberikan rezeki yang lebih banyak, ataukah menjadikan hartanya harta yang penuh berkah, memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terus dan senantiasa memerintahkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah, agar hamba-Nya berinfak. Dalam sebuah hadis qudsi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfiq ya ibn adam yunfaq alaik, berinfaklah engkau wahai anak cucu Adam, yunfaq alaik, engkau akan diberikan infak, engkau akan diberikan ganti dari infak yang telah engkau berikan. Sehingga barakallahu fikum, jangan takut dan jangan kikir seseorang dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat saudaranya membutuhkan, segera ia mengulurkan tangannya, mengulurkan bantuannya. Ketika melihat saudaranya terlilit utang, segera ia memberikan bantuannya, apakah dengan memberikan pinjaman ataukah membantu melunasi hutang-hutangnya. Ketika seseorang dari saudaranya tertimpa musibah, entah itu sakit ataupun musibah yang lainnya, segera ia bahu-membahu bersama saudara-saudaranya untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan, di antaranya berupa harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh dari ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin menambah keyakinan yang ada dalam diri kita akan keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, tentunya hal ini akan semakin menambah semangat dari kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita memahami bahwasanya berinfak ini adalah tugasnya orang-orang kaya, adalah amalannya orang-orang yang berada. Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah, untuk berinfak sebagai tameng darinya dari api neraka, walaupun hanya setengah dari biji kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, "Ittaqun nar walau bishikki tamrah." Takutlah engkau kepada neraka. Jadikanlah sebuah tameng dari neraka. "Walau bishikki tamrah." Walaupun dengan setengah dari biji kurma, walaupun sebahagian kecil dari biji kurma. Berinfak walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Karena tentunya barakallahu fikum, kita menyadari rizki, harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya tidaklah sama. Masing-masing telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan rizkinya. Ada yang Allah bukakan kepadanya rizki yang melimpah, yang banyak. Demikian pula ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rizki yang sedikit. Sehingga masing-masing telah Allah tetapkan rizkinya, dan masing-masing berinfak dengan apa yang ia mampu dari hartanya. Sehingga barakallahu fikum, jangan menganggap remeh infak walaupun sedikit, walaupun mungkin di mata manusia dianggap sebuah yang sepele, jangan diremehkan. Bisa jadi sesuatu yang sedikit tadi, apabila ia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, ketika berinfak akan menjadi sesuatu yang besar, memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula barakallahu fikum. Telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contoh nyata, suri tauladan bagi kaum muslimin di dalam semangat berinfak di dalam jalan-jalan kebaikan. Karena pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Sedikit kita menggali bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam berinfak. Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu, kemudian Rasulullah mengucapkan tidak. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang meminta sesuatu, datang kepada beliau meminta sesuatu, kemudian beliau mengatakan enggak ada, atau beliau mengatakan saya tidak mengasih. Demikian pula barakallahu fikum, diceritakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu juga menggambarkan bagaimana kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa aqah." Kata Anas radhiyallahu taala anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diminta sesuatu di dalam Islam ini, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberikannya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberikan contoh kisah nyata bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Faja'ahu wa qad ja'ahu rajulun fa'ataahu ghanaman baina jabalain." Kata Anas radhiyallahu taala anhu, sungguh telah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang tadi berupa kambing yang sebanyak lembah di antara dua gunung. Bisa dibayangkan bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada seseorang kambing yang banyaknya barakallahu fikum memenuhi lembah yang terletak di antara dua gunung. Sehingga karena sebab kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang tadi menjadi cinta kepada Islam, mengajak kaumnya kepada Islam, sehingga orang tadi yang diberikan kambing seluas lembah, ia kembali kepada kaumnya seraya berkata, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan ata ata'an man la yakhsha al-faqr." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian seperti seseorang yang tidak takut miskin. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suri tauladan kita, digambarkan oleh orang yang merasakan kedermawanan beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berinfak, ketika memberikan sesuatu dalam amalan kebaikan, memberikan seperti seakan-akan tidak takut miskin. Sehingga pantaslah apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi apabila masuk di bulan Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam. Sehingga barakallahu fikum, telah ada di depan kita contoh yang nyata bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berinfak, di dalam bersedekah, di dalam amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu di dalam Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian di antaranya bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya para salaf dengan baik. Mereka dijanjikan sebagaimana dijanjikan bagi kaum yang terdahulu dari kalangan umat ini. Demikian pula barakallahu fiikum, di antara apa yang menjadi jalan salaf, tariqatus salaf, bimbingan mereka, contoh nyata dari mereka, bagaimana semangat para sahabat, semangat para salaf di dalam berinfak, di dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, demikian pula al-Imam Tirmizi rahimahumullah azza wa jal, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kami untuk bersedekah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar di dalam amalan kebaikan. Menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat saling berlomba-lomba di dalam amalan kebaikan. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa setengah dari hartanya, yang beliau menyangka bahwasanya setengah dari hartanya itu sudah sangat banyak dan cukup untuk mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di dalam bersedekah pada hari tersebut. Tapi ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seluruh hartanya. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? "Abqaitu lahum Allah wa rasulahu." Aku sisakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Wallahi la usabiquka ba'da al-yawm abadan." Demi Allah, wahai Abu Bakar, aku tidak akan bisa mengalahkanmu di dalam amalan kebaikan selama-lamanya. Dari kisah ini barakallahu fikum, kita bisa melihat bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhu ketika datang anjuran hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersedekah, untuk berinfak, Para sahabat segera melihat hartanya. Mana dari hartanya yang sekiranya bisa ia infakkan. Lihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu membawa separuh dari hartanya. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membawa seluruh hartanya dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam bersegera, di dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam kisah yang lain, yang datangnya kafilah, rombongan dari kaum muslimin Bani Mudhar, yang mana mereka datang dari jauh dalam keadaan pakaian mereka compang-camping dan seterusnya, dalam keadaan yang bisa kita bilang sesuatu yang mengenaskan, sesuatu yang barakallahu fikum iba ketika dipandang, mendorong bekal belas kasih ketika melihatnya. Dan itulah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan kaum Bani Mudhar yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka segera beliau setelah menegakkan salat zuhur, beliau berkhutbah dengan khutbatul hajah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung, menganjurkan para sahabat untuk bersedekah, berinfak kepada orang-orang Bani Mudhar dengan apa yang ada pada mereka. Hingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersegera melihat apa yang ada pada dirinya dari harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sehingga ada sebahagian sahabat yang membawa dengan harta yang banyak, ada juga sebahagian dari sahabat yang membawa harta yang sedikit, hingga ada sebahagian ataupun salah seorang dari sahabat yang membawa kurma di tangannya. Hanya kurma di tangannya yang bisa ia sedekahkan. Tapi walaupun hanya kurma, tidak menghalangi dia untuk bersedekah, tidak menjadikannya malu untuk bersedekah. Karena itu yang ada pada dirinya, karena itu yang ia mampu untuk dia keluarkan dari hartanya. Karena tentunya sebagaimana kita sebutkan, masing-masing berbeda rezekinya, masing-masing bersedekah sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Demikian pula dalam ataupun pada Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia yang Allah limpahkan hartanya, Allah berikan harta yang banyak. Lihatlah bagaimana sedekah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang anjuran untuk bersedekah pada hari Tabuk. Persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk menyongsong perang Tabuk, yang mana perang yang dilalui jalan yang panjang menuju kaum Romawi yang ada di Syam. Utsman radhiyallahu taala anhu menyedekahkan begitu banyak hartanya, ratusan dinar yang beliau sedekahkan, dalam keadaan beliau barakallahu fikum bersegera di dalam memenuhi hasungan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita kisah dari ayah tirinya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, bagaimana semangatnya di dalam berinfak dengan sesuatu yang ia cintai dan bersegera di dalam beramal ketika telah sampai kepadanya suatu dalil, yaitu ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sungguh kalian tidak akan mendapatkan ataupun memperoleh kebaikan hingga kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Maka Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar ayat ini diturunkan, bersegera beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inna allaha qad anzala alaik lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada suatu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayraha fa innaha sadaqatun lillah. Kata Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayraha. Bayraha adalah sebuah nama kebun yang sangat dicintai oleh Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu karena dekat dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Bayraha ini, kebun yang paling saya cintai, ini adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah barakallahu fikum contoh suri tauladan dari salafun salih, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, di dalam bersegera untuk bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari hartanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dermawan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma izzil Islam wal muslimin, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار وأعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.